Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-28 yaitu tentang sitru auratul muslimin, menutup aib-aib dan aurat-aurat kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya tanpa ada kebutuhan yang darurat. Alhamdulillah kita telah membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, terkait dengan bab-bab yang mulia ini. Kemudian pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-29. Qala al-imam atau qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab qada'i hawa'ijil muslimin, bab qada'i hawa'ijil muslimin, bab memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Dalam beberapa bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, beliau menitik beratkan tentang hak-hak seorang muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Kita sebelumnya telah membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh setiap muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian pada bab sebelumnya adalah tentang menutupi aurat atau aib yang ada pada diri, akhlak dan amalan seorang muslim. Kemudian di dalam bab yang ke-29 ini, penulis rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang bab qada'i hawa'ijil muslimin, menunaikan hajat kebutuhan kaum muslimin. Hajat kebutuhan kaum muslimin dijelaskan oleh Syekh Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada yang bersifat darurat dan ada yang tidak bersifat darurat. Ada yang bersifat darurat dan ada yang tidak bersifat darurat. Adapun yang tidak bersifat darurat adalah ma yahtajul insan liyakmula bihi umuruhu au liyukmila bihi umuruhu, adalah hajat kebutuhan seseorang yang dia gunakan untuk menyempurnakan kebutuhan hidupnya. Karena itu bukan perkara yang daruri, darurat. perkara yang darurat, perkara yang ia sangat membutuhkan yang sudah tercukupi. Namun ada hal-hal yang dengannya, dengan kebutuhan tersebut dia bisa menyempurnakan urusan-urusan di dalam kehidupannya. Adapun perkara yang darurat, kebutuhan yang darurat adalah fahiya ma yaqtaru ilaihi al-insan liyadfa'a bihi dararahu. Adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mengangkat madarat dari dirinya. Sesuatu yang bisa mengangkat madarat dari diri seseorang. Ini kebutuhan yang darurat. Dalam bentuk apa saja, baik itu makanan, minuman. Kalau itu perkara yang daruri, perkara yang darurat, yang seandainya tidak ada makanan dan minuman tersebut akan membuat dia binasa, maka wajib bagi seorang muslim untuk membantu dan memenuhi hajat saudaranya. Hukumnya wajib. Ini yang daruri, yang hukumnya darurat. Adapun kebutuhan yang mubah, kebutuhan yang mubah adalah kebutuhan yang dia gunakan untuk menyempurnakan urusan-urusan atau kebutuhan-kebutuhan hariannya. Nah, yang dimaksud oleh penulis di sini adalah al-hawaiju al-mubah, kebutuhan-kebutuhan yang tidak darurat. Bab yang beliau maksudkan di sini memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak darurat, tidak mendesak. Namun tetap kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan hak saudara kita. Ketika kita melihat, ketika kita mendapati saudara kita membutuhkan sesuatu, walaupun itu bukan perkara yang darurat baginya, bukan perkara yang sangat mendesak, bukan kebutuhan pokoknya, tetap kita dituntunkan untuk membantu saudara kita dan memenuhi kebutuhannya. Adapun perkara yang darurat, maka hukumnya wajib. Penulis rahimahullah ta'ala membuka bab ini dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj. Ayat yang ke-77. Surat Al-Hajj, ayat yang ke-77. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan perbuatlah kebaikan, lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. If'alu, lakukanlah, perbuatlah kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Beruntung yakni mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat dengan melakukan berbagai macam al-khair, kebaikan. Jadi maksud dengan al-khair di sini adalah semua jenis kebaikan. Termasuk di antaranya apa yang dimaksudkan oleh penulis di dalam bab ini, qada'u hawaijil muslimin, memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin. Masuk juga di dalam makna ayat tersebut, if'alu al-khaira, lakukanlah kebaikan. Ketika seseorang membantu hajat kebutuhan kaum muslimin, walaupun itu bukan perkara yang mendesak baginya, maka dia telah melakukan kebaikan dan dia akan mendapatkan keuntungan sebagaimana janji Allah, la'allakum tuflihun. La'alla dalam firman Allah menunjukkan kepastian. Pasti dia beruntung. Pasti dia sukses. Kemudian penulis rahimahullah taala menyebutkan di dalam bab ini dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hadis-hadis ini telah kita baca sebelumnya. Namun untuk menguatkan bab yang disebutkan oleh beliau, maka kita akan baca kembali dan akan kita jelaskan secara ringkas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja al-muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi." Barang siapa yang menunaikan hajat kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan menunaikan hajat kebutuhannya. Barang siapa menunaikan hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajat kebutuhan saudaranya. Hari ini juga sebagai contoh kaidah yang kita pelajari sebelumnya, al-jaza'u min jinsil amali, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika amalannya adalah membantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya. Ketika dia menunaikan hajat kebutuhan saudaranya, apapun bentuknya, seberapapun nilainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan jenis amalannya. Walaupun tentu secara keutamaan berbeda, balasan dari Allah akan berlipat-lipat ganda lebih baik dari amalan yang kita lakukan. Wa man farraja an muslimin qurbatan, dan barang siapa melepas satu kesulitan dari seorang muslim, dan barang siapa melepas satu kesulitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, kurban, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Tentunya kita akan memahami apa kesulitan hari kiamat jika kita mempelajari dengan benar apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Bagaimana kesulitannya, bagaimana kekayahannya, bagaimana kengeriannya ketika neraka dihadapkan, ketika seorang muslim dihisab di hadapan Allah, ketika dia berdiri di padang mahsyar di bawah terik matahari yang sangat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari seorang hamba satu kesulitan disebabkan dia telah melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim ketika di dunia. Tentunya semakin dia sering melepaskan satu kesulitan seorang muslim, kesulitan hidup apapun yang dialami oleh saudaranya, kemudian dia bantu saudaranya tersebut untuk lepas dari kesulitan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepas juga kesulitan yang dialami pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim akan Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya pada hari kiamat. Dia suka menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Sehingga di dalam hadis ini sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan yang mulia. Amalan yang seorang hamba bisa meraup keutamaan yang begitu banyak. Fadilah, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat yang kita sebutkan sebelumnya, yaf'alul khayra, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kalau kita melakukan kebaikan, maka yang mendapatkan keuntungan adalah kita, bukan orang lain. Sehingga perbuatan kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Sehingga jangan sampai seorang yang melakukan kebaikan membantu saudaranya, mengeluarkan hartanya untuk membantu saudaranya, merasa dirugikan dengan perbuatannya tersebut. Merasa rugi karena telah mengeluarkan harta yang sudah dengan susah payah dia dapatkan. Sebenarnya perbuatan itu adalah kebaikan untuk diri kita. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ketika seorang membantu saudaranya, akan Allah bantu dirinya. Ketika dia melepaskan kesulitan hidup dari saudaranya, baik-baik tentang ma'isyahnya, nafkahnya, keluarganya, atau hal-hal yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya tersebut akan melepaskan satu kebaikan pula, satu kesulitan pula pada hari kiamat. Semakin banyak, semakin banyak kesulitan yang akan dilepaskan oleh Allah pada hari kiamat. Maka para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keutamaan yang besar yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk menggapai kebaikan yang abadi, kebaikan yang agung, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa yang dimaksud dengan hajat kebutuhan yang ditunaikan di sini adalah hajat kebutuhan yang sifatnya mubah. Bukan hajat kebutuhan yang sifatnya darurat. Bukan perkara yang wajib sebenarnya kita membantu saudara kita, karena itu mubah, bukan perkara yang daruri bagi dia. Tetapi jika kita memaksakan diri kita untuk membantu saudara kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dan itu bagian dari sedekah bagi diri kita. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun hajat kebutuhan seseorang yang sifatnya daruri, sifatnya yang darurat, maka wajib bagi seorang muslim untuk membantu saudaranya. Wajib bagi seorang muslim untuk membantu saudaranya. Ketika dia memiliki harta lebih, ketika dia memiliki kemampuan lebih, hartanya lebih setelah dia memberikan kewajiban untuk keluarganya, ada harta lebih. Kemudian dia melihat saudara yang muslim, baik itu tetangganya, saudaranya, ataupun yang lain, membutuhkan dengan sangat. Seandainya dia tidak mendapatkan bantuan tersebut, dengan izin Allah, barangkali dia bisa binasa, bisa meninggal, atau yang lain. Bisa terlantar keluarganya, anak, dan lain sebagainya. Maka ketika itu wajibun, wadaf'ud darurati wajibun. Menghilangkan dan mengangkat perkara yang sifatnya darurat tersebut dari saudara muslim, hukumnya adalah wajib. Hatta inna ahlal ilmi yaqulun, bahkan sebagian para ulama ada yang berpendapat, kata Syekh, dalam hajat kebutuhan yang darurat, Lau antaral insanu ila ta'amin fi yadi syakhsin aw ila syarabihi wa syakhsul ladhi bi yadihi ta'am aw syarab lam yadarra ilayhi. Seandainya ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan, yang darurat, atau minuman yang ada di tangan saudaranya, sangat butuh dia, darurat. Dalam keadaan orang yang memegang makanan atau minuman tadi, dia tidak begitu membutuhkan kepada makanan dan minuman tersebut. Itu hanya makan dan minuman tambahan bagi dia. Seorang memiliki makanan, memegang makanan dan minuman, kemudian ada orang lain yang sangat butuh kepadanya, darurat. Wa malahu ba'da talabihi, kemudian orang yang membutuhkan tadi meminta kepadanya makanan tersebut, namun dia tidak memberikannya. Lalu orang itu meninggal. Fa innahu yudhamminuhu, maka dia terkenai hukuman atas hal tersebut. Li'annahu farrata fi inqadhi akhihi min halaka, karena dia telah memiliki andil di dalam membinasakan saudaranya. Dia tidak berusaha untuk menolong saudaranya yang akan binasa tersebut. Ini kalau hajat kebutuhannya adalah darurat. Amma idza kana al-amru hajian wa laysa daruriyan, adapun jika itu adalah perkara yang tidak darurat, hanya hajat kebutuhan biasa, fa innal afdhala an tu'ina akhaka ala hajati, maka yang utama kata Syekh adalah engkau menolong saudara. Tidak wajib, tapi lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena keutamaannya besar. Melihat saudara kita sulit mendapatkan pekerjaan, kita tidak wajib membantu dia, memberi dia pekerjaan atau menolong dia, mengarahkan dia ke mana tempat bekerja. Tetapi seandainya kita membantunya dalam hal ini, maka itu adalah keutamaan, afdal, lebih utama. Dan kita akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Allah akan membantu hajat kebutuhannya. Allah akan membukakan kesulitan baginya pada hari kiamat, yang tidak ada ketika itu seorang pun yang bisa melepaskan kesulitan darinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusyiraha lahu ma lam takun al hajah fi madaratihi, maka yang afdal bagimu adalah engkau menolong saudara untuk memenuhi kebutuhannya tadi, jika itu adalah perkara yang tidak darurat. Dan engkau memberikan kepadanya kemudahan selama hajat kebutuhan itu tidak membahayakannya. Dia butuh kepada sesuatu, kita boleh menolong dengan syarat, kata Syekh, hajat kebutuhan itu tidak membahayakannya. Kalau hajat itu membahayakannya, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bahu membahu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Bahu membahu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau itu bermakna. Apa contohnya dicontohkan oleh Syekh? Falau farada anna syakhsan ihtaja ila syurbi dukhanin, kalau seandainya ada seseorang yang butuh untuk merokok, butuh rokok, wa talaba minka an tu'ina, kemudian dia minta bantuan kepadamu, bi talabil qimah lahu, baik itu minta bantuan uang, tolong kasih uanglah untuk beli rokok. Au firai, atau minta bantuan untuk membelikannya. Au masbaha zalik, atau selainnya. Fa innahu la yahillu laka an tu'inahu walau kana muhtajan, maka tidak halal bagimu untuk membantunya walaupun dia butuh. Orang yang kecanduan, kalau tidak merokok dia akan bingung, akan linglung, tidak tenang. Dia butuh kepada rokok tersebut. Namun dikarenakan ini adalah perkara yang membahayakan kesehatannya, tidak halal bagi kita untuk membantunya, baik itu dengan cara memberikannya uang, ini ada uang, beli rokok sana, atau mana uang sini saya beli, atau yang selainnya dari cara-cara yang dengannya dia bisa mendapatkan sesuatu tersebut, maka kata Syekh tidak halal baginya untuk membantunya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong, bahu membahu, saling mendukung di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Hatta law kana abaha, kata Syekh, hatta law kana abaka, walaupun dia adalah ayahnya, walaupun dia ayahmu sendiri, kita dimintai tolong untuk membelikan kebutuhan yang membahayakannya tadi, maka kita tidak perlu untuk memenuhinya. Fa innaka la tu'inu 'ala hadha, maka jangan kau membantu orang tersebut walaupun dia ayahnya di atas perbuatan yang membahayakan ini. Hatta law ghadaba aw ghadiba 'alayka idza lam ta'ti bihi, walaupun dia marah-marah, kalau tidak dibantu dia marah. Kawan dekat kita semua, dia tidak punya uang, tolonglah minta duit untuk beli rokok. Kawan kerja atau yang lain-lain minta duit untuk beli rokok, maka jangan dikasih. Atau minta tolong belikan rokok, maka tidak boleh. Walaupun dia marah, biarkan dia marah. لأنه غضب في غير موضع الغضب, dikarenakan dia marah bukan pada tempatnya. بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره فإنك تكون بارا به ولا تكون عقلا له, bahkan ketika engkau menghalangi, engkau mencegah dirimu membantu ayahmu, mencegah diri untuk membantu ayahmu dari sesuatu yang bisa membahayakannya. Kita tahan diri kita untuk membantu ayah kita mendapatkan sesuatu yang bisa membahayakan ayah kita, maka di saat itu kata Syekh, engkau disebut sebagai seorang yang baran lah, seorang yang berbakti kepada ayah, bukan durhaka. Ketika marah anak durhaka, tidak, justru kita sedang berbakti kepada ayah kita karena kita mencegah darinya sesuatu yang bisa membahayakan kesehatannya, membahayakan dirinya, sehingga tidak boleh bagi kita untuk bertaun di atas perkara kejelekan, perkara dosa, permusuhan dan lain sebagainya. Li'anna hadha huwa al-ihsan, karena ini adalah hakikat dari berbuat baik, dari kebaikan. Berbuat baik kepada orang lain termasuk kepada ayah kita adalah seperti ini. Inilah ihsan. Kita mencegah darinya sesuatu yang bisa membahayakan. Fa'a'zamul ihsan an tamna abaka bima yadurruhu. Dan ihsan yang paling agung adalah engkau mencegah sesuatu yang bermadarat dari ayah. Ini bentuk ihsan, bentuk kebaikan yang paling besar adalah engkau mencegah sesuatu yang buruk menimpa ayah. Kalau kita membantunya untuk membelikannya, kemudian ayah kita sakit, maka itu bagian dari perbuatan kita. Kita teranggap sebagai anak yang berhak karena membantu ayah kita atau orang lain kepada perkara yang bermadarat bagi dirinya. Ini barakallahu wa rahimakumullah. Perincian dan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala bahwa hajat kebutuhan kaum muslimin itu ada dua, ada yang bersifat darurat, harus segera dipenuhi, atau yang kedua adalah hajat kebutuhan yang tidak bersifat darurat. Dan yang dimaksud dalam bab ini adalah hajat kebutuhan yang tidak darurat. Sebenarnya tidak begitu butuh dia. Maksudnya tidak begitu darurat. Kalau seandainya kita tidak tolong pun tidak akan membahayakan dirinya, Namun jika kita menolongnya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dengan syarat, hajat kebutuhan itu tidak membahayakan dirinya. Inilah barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Ringkasan dari bab yang ke-29, bab qada'i hawaijil muslimin, yang sebenarnya hadis-hadis tentang ini sudah sering kita lalui pada bab-bab sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, lahu nadar sunnah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.